بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita masuk ke contoh yang pertama ya. Nah, المثال الأول. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. طيب. Contoh yang pertama dari tiga hadis yang dikayatkan bahwa Imam Ahmad telah menakwilkan tiga hadis ini keluar dari lahiriah maknanya, meskipun hikayat itu sebenarnya sudah dibantah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, sebagaimana telah kita lewati bahwa hikayat itu dusta dari Imam Ahmad. Yang jelas, yang ini diangkat sebagai contoh karena mereka menyebutkannya sebagai syubhat, ya. Jadi syubhat ini harus dijawab. Yaitu hadith al-hajarul aswad yaminullahi fil ard. Al-hajarul aswad, hajar aswad di Ka'bah, ya, yaminullah. Yamin itu maknanya tangan kanan, ya, ada penisbatan tangan kanan Allah. Tapi di sini katakan fil ard, di bumi. Nah, inilah yang menjadi problem, bagaimana bisa dikatakan tangan kanan Allah di bumi? Ya, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala kan zat-Nya di atas arasy. Sendiri di atas sana, di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Di atas alam semesta ini yang diatapi oleh arasy. Allah di atas arasy. Ya. Dan bagaimana bisa dikatakan bahwa Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah, kan? Tidak mungkin. Hajar Aswad itu batu, makhluk. Sementara tangan Allah SWT adalah sifat Allah yang mulia, yang sempurna. Ya. Bersama zat-Nya di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Sementara ini di bumi Hajar Aswad. Nah, inilah muskilahnya. Nah, sebagai nah mereka ahlu ta'wil, ta'liknya ya kalian tulis. Ini syubhat yang mereka datangkan. Qala ahlu ta'wil, innakum tu'awwiluna, innakum tu'awwiluna hadzal haditha. Qala ahlu ta'wili, innakum tu'awwiluna hadzal haditha. Li'annakum لا يمكن أن تقولوا لأنكم لا يمكن أن تقولوا إن الحجر هو يد الله إن الحجر هو يد الله كما هو ظاهر الحديث. Jadi kata ahlu ta'wil, sesungguhnya kalian wahai ahlu sunnah mesti menakwilkan hadis ini. Kenapa? Li'annakum la yumkinu, karena sesungguhnya kalian tidak mungkin antakulu untuk mengatakan innal hajara, bahwa sesungguhnya batu Hajar Aswad itu, batu hitam itu di Ka'bah, huwa yadullah, bahwa itu adalah tangan Allah, sifat Allah, tidak mungkin. Kama huwa zahirul hadis, sebagaimana justru itu lahiriah makna dari hadis. Sementara kalian tidak mungkin mengatakan begitu. Ya, seperti dijelaskan tadi, karena batu itu makhluk. Nah, jawabannya Isra. Wal jawabu anhu annahu haditsun batilun la yathbutu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jawabannya itu adalah hadis yang batil. Hadis batil. Tidak benar riwayat ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kan selesai sebenarnya pembicaraan sampai di sini. Nah, karena itu tidak benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Keterangan ulama yang dinukil Syekh tentang ini, kebatilan hadis ini, faddal. Qala Ibnu Juzi fil 'ilal mutanahiyati hadza hadithun la yashihhu. Baik. Terutama Ibn al-Jawzi mengatakan dalam kitabnya Al-Ilal Mutanahiyah, ya, ini kumpulan hadis-hadis yang memiliki cacat. Hada hadithun la sahih. Hadith ini tidak sahih. Tayyib. Wa qala Ibn al-Arabi hadithun batilun fala yaltafit ilaihi. Fala yaltafatu ilaihi. Tayyib. Kata Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi bi'al. Bi'al. Ibn al-Arabi. Imam. Nah. Bukan Ibn al-Arabi tanpa al. Kalau itu kan imam. Imam Sufi. Ya. Nah. Zindik. Nah. Adapun ini Ibn al-Arabi. Hadithun batil. Fala yultafatu ilai. Ini adalah hadith yang batil. Maka tidak ditengok. Tidak ditoleh sama sekali. Ya, tidak di dianggap. Nah, fala yultafatu ilai maksudnya tidak di tidak dianggap. Baik. Kemudian wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yathbutu intaha. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadits ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tidak benar, yang tidak tetap. Baik. Wa 'ala hadza fala hajata lil khawdi fi ma'na. Berdasarkan keterangan ini berarti tidak ada hajat, ya, untuk berdalam-dalam membahas tentang maknanya. Tidak ada hajat untuk membahas maknanya karena, ya, pada asalnya ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Tamam? Dan hadis ini oleh Al-Albani rahimahullah sebagai pelengkap, Al-Albani memfonisnya dalam kitab Ad-Dha'ifah. Jika antum tidak punya takliknya, di naskah ada takliknya dari Al-Albani fi Ad-Dha'ifah. Rokom 200 wa 23 di rokom 200 wa 23 Ad-Dha'ifah. Qal munkar, munkarun, difonis hadith munkar, hadith yang salah. Tafadhal, tabi' al-qira'ah. Lakin qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah wal masyhuru ya'ni fi hadzal athari innama huwa 'an Ibn Abbas qala al-hajarul aswadu yaminullahi fil ardi faman safahahu wa qabbalahu fa ka'annama safaha Allah wa qabbala yaminahu. Tayyib. Kamil. وَمَنْ تَدَبَّرَ اللَّفْظَ الْمَنْقُولَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِيهِ فَإِنَّهُ قَالَ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَمْ يُطْلِقْ فَيَقُولَ يَمِينُ اللَّهِ وَحُكْمُ اللَّفْظِ الْمُقَيَّدِ يُخَالِفُ حُكْمَ الْمُطْلَقِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَّلَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللَّهَ وَقَبَّلَ يَمِينَهُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُصَافَحَةَ أَنَّ الْمُصَافِحَةَ في أن المصافحة لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله وأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل انتهى مجمع الفتاوى. طيب. كتى ابن عثيم رحمه الله كتى في الشيخ الإسلام ابن تيمية mengatakan dalam majmu' al-fatawa yang masyhur, yakni yang masyhur tentang asar ini, innama huwa 'an Ibn Abbas. Jadi ini yang dikenal, yang terkenal bahwa ini ucapan Ibnu Abbas mauquf radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu dengan lafaz al-hajarul aswadu yaminullahi fil ardi. Hajar aswad adalah yaminullah fil ard. Faman safahahu, barang siapa memegangnya, wa qabbalahu, ya, safahahu memegangnya, menjabatnya dengan telapak tangannya, wa qabbalahu dan menciumnya, yaitu ketika tawaf, ya, Nah, ketika tawaf, di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika start, ya kan? Nah, di Hajar Aswad dengan menyentuh dengan tangan dan mencium Hajar Aswad. Nah, barang siapa melakukan itu, faka'annama safahallaha, maka seakan-akan dia menjabat, ya, tangan Allah Ta'ala, wa qabbala yaminahu, dan mencium tangan kanan Allah. Seakan-akan. Ya, ini, seakan ini mewakili, jadi yaminullah fil ard, tangan kanan Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya dua tangan. Nah, bal yadahu, mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah yang maha sempurna, ya, terbentang berinfak, yakni memberi rezeki kepada siapa Allah kehendaki. Nah, dan di hadis yang sahih, wakilta yadahi yamin, kedua tangan Allah dua-duanya kanan, yakni sama-sama sempurna. Sama-sama sempurna, tidak seperti tangan manusia ada kanan kiri, yang kiri biasanya punya kekurangan. Ya, yang kanan lebih sempurna. Adapun Allah Ta'ala kedua tangannya, dua-duanya yamin, disifati dua-duanya kanan, dalam arti dua-duanya sempurna. Tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Dan itu sifat Allah Ta'ala bersama dat-Nya, dirinya di atas aras. Jadi kan tidak mungkin Hajar Aswad ini makhluk ciptaan Allah, itu tangan Allah, ya, hakiki itu tangan Allah, kan tidak mungkin. Nah, jadi ucapan yang Ka'bah di sini maksudnya itu mewakili. Nah, barang siapa memegang, menjabat, ya, memegangnya itu maksudnya, dan menciumnya, Hajar Aswad itu seakan-akan dia menjabat tangan Allah dan mencium tangan Allah. Seakan-akan, bukan berarti betul-betul menjabat tangan Allah, karena tangan Allah, ya, sifatnya dengan dirinya di atas aras. Bisa difahami? Seakan, jadi itu semacam perwakilan gitu maksudnya. Menunjukkan adanya keutamaan memegang dan mencium Hajar Aswad. Itu maksud Ibn Abbas. Oleh karena itu kata Ibn Utsaimin, "Waman tadabbara al-lafdhal manqula," barang siapa merenungkan, ya, mentadabburi lafaz yang ternukil ini, yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, tabayyana lahu, menjadi jelas bagi dia, annahu la iskala fi, bahwa sesungguhnya tidak ada problem padanya pada akar ini sebenarnya. Fa innahu qal, karena sesungguhnya dia mengatakan, yaminullah fil ard, tangan kanan Allah di bumi. Walam yutliq, dan dia, Ibn Abbas, tidak memutlakkan kalimatnya, fayaqula, sehingga mengatakan yaminullah. Tidak mengatakan bahwa Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Tidak mengatakan bahwa Hajar Aswad tangan Allah. Tidak begitu. Tapi ada, ya, pembatasan fil ard, di bumi. Nah, wa hukmul lafzil muqayyadi, dan hukum lafaz yang terbatas, ya, yang dibatasi, yukhalifu hukman mutlak, ini menyelisih hukumnya mutlak. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bukan maksudnya bahwa itu tangan Allah secara hakiki, tapi maksudnya semacam perwakilan terkait dengan hukum menyentuh dan menciumnya saat begitu. Tsumma qala, kemudian Ibn Abbas mengatakan, faman safahahu wa qabbala, barang siapa memegangnya dan menciumnya, faka'annama safahallahu wa qabbala yamin, seakan-akan dia memegang tangan Allah, menjabat tangan Allah, dan mencium tangan kanan Allah. Wa hadza sharihun, seakan-akan, ya, bukan benar-benar tapi seakan. Wa hadza sharihun, dan ini gamblang jelas, fi anna al-musafiha, bahwasanya al-musafiha, bahwa orang yang memegangnya, menjabatnya, lam yusafih yamin Allah, dia bukan menjabat tangan kanan Allah aslan pada asalnya. Ini hal yang tidak mungkin, yang mustahil. Mustahilin. Nah, menjabat tangan Allah. Allah di atas aras. Nah. Jadi, pada asalnya, dia bukan menjabat tangan Allah. Bukan. Ya, karena dia memegang Hajar Aswad yang merupakan makhluk. Walakin syabbaha, Akan tetapi syabbaha Ibnu Abbas menyerupakan, menyamakan biman dengan orang yang yusafihullah, orang yang dengan orang yang menjabat Allah SWT, tangan Allah SWT. Nah. Jadi bisa ditaklik di sini, walakin syabbaha biman yusafihullah alliku alai fahuwa bimanzilati yaminillah. Fahuwa bimanzilati yaminillah. Fahuwa bimanzilati yaminillah. Walaysa huwa yaminallahi. Walaysa huwa yaminallahi. Fi kaunihi mahallal istilami wa taqdir. Fi kaunihi mahallal istiqbali wa taqdir. Jadi fahuwa bimanzilati yaminillah. Ibn Abbas menyerupakannya dengan orang yang menjabat tangan Allah, maksudnya Hajar Aswad itu kedudukannya, ya, menggantikan kedudukan tangan kanan Allah. Walaysa huwa yaminallah, dan Hajar Aswad bukan tangan kanan Allah. Tangan kanan Allah di atas arasy bersama diri Allah Ta'ala. Itu sifat Allah. Itu tidak mungkin dijabat langsung, kan? Jadi itu mewakili kedudukannya, ya, menggantikan kedudukan tangan kanan Allah dalam hal apa? Fi kaunihi, dalam hal mahallal istilam wa takbir, sebagai, ya, tempat untuk menyentuh dan mencium ketika tawaf. Itu maksudnya. Nah, fa awwalul hadithi wa akhiruhu, maka bagian awal hadis dan bagian akhir hadis yubayyinu, menjelaskan, annal hajara, bahwa sesungguhnya batu hitam itu, Hajar Aswad itu, laisa min sifatillah ta'ala, bukan termasuk sifat Allah, karena itu makhluk. Kama huwa ma'lumun 'inda kulli 'aqil, sebagaimana itu diketahui bersama, ya, oleh siapapun yang punya akal. Nah, ini jelas. Makanya harus ditakwil ke makna itu. Tidak mungkin, ya, diartikan bahwa itu benar-benar tangan kanan Allah Ta'ala. Ada batil. Nah. Ya. Berarti memang harus ditakwil. Itu jelas, ya. Nah, ini jika asar Ibn Abbas ini hendak dimaknai. Yang hendak dimaknai, dijelaskan maknanya, maka ya seperti ini maknanya. Jelas, ya? Memang harus ditakwil. Iya. Dan konteks memang menuntut begitu. Itu begitu. Iya. Nah, tetapi yang perlu diketahui juga di sini, bahwa sebenarnya ini pun tidak ada hajat untuk memaknai hadis ini. Menjelaskan hadis itu. Kenapa? Karena asar Ibn Abbas ini juga tidak benar. Nah, di ta'liq ana, ya, di naskah yang ana pegang. Jadi antum bisa ta'liq di akhir pembahasan, ya. Di akhir intaha min majmu' al-fatawa beri ta'liq, wa hadha 'ala taqdir sihhatihi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa hadha 'ala taqdir sihhatihi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Fa inna al-athar akhrajahu Ibn Qutaybah. فإن الأثر أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث. في غريب الحديث أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث كما في الضعيفة. كما في الضعيفة للألباني. Al-Juz Al-Awwal Sofhah 257 Sofhah 257 An Ibrahim Ibn Yazid عن إبراهيم ابن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه عن إبراهيم ابن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه وإبراهيم هذا matrukul hadis wa Ibrahim hada matrukul hadis fa huwa hadithun dha'ifun jiddan wa Ibrahim hada matrukul hadis fa huwa hadithun dha'ifun jiddan. Nah, jadi asar ini dikeluarkan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab Gharibul Hadith. Okay. Kitabnya saja Gharibul Hadith ya. Jadi kumpulan hadith yang gharib. Dan biasanya hadith yang gharib itu lemah. Baik. Sebagaimana dalam Al-Ba'ifah, Al-Albani menjelaskan dari sanadnya dari Ibrahim bin Yazid, dari Atha, dari Ibn Abbas mauquf. Ucapan Ibn Abbas. Dan sana Ibrahim Ibn Yazid ini matruk, matrukul hadith, ditinggalkan hadithnya, itu jarah yang keras, ditinggal hadithnya berarti da'ifun jiddan, sangat da'if. Oleh karena itu Al-Albani dalam Ad-Da'ifah pada jilid 1 ya, halaman 257-258, kalian bisa lihat di sana, beliau heran kepada Al-Hafidz Ibn Rajab ketika berusaha menakwilkan hadis ini dengan penakwilan yang semisal dengan yang kita pelajari sekarang. Nah, karena kata menurut Al-Albani ini tidak perlu ditakwil-takwil karena memang ini dhaif jiddan, artinya tidak benar dari Ibn Abbas, tidak ada ucapan Ibn Abbas seperti ini, jadi tidak perlu ada penjelasan makna. Nah, karena tafsir kata Al-Albani, karena tafsir far'u tashih kama la yakhfa. Nah, at-tafsir, tafsirul hadis far'u tashih. Menafsirkan, menjelaskan makna hadis itu adalah cabang dari pensahihan hadis. Jadi ketika seorang ulama menjelaskan makna hadis itu, menafsirkannya, itu seakan dia mensahihkan. Nah, ini harus ditutup. Tidak perlu lagi dijelaskan. Karena memang ini tidak benar. Tidak benar dari Ibn Abbas. Tidak benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang dimaukan oleh Al-Albani. Nah. Namun, karena ini sudah tersebar sebagai satu syubhat, maka Ibn Uthaymin ya, berusaha membantahnya dalam kitabnya ini. Jadi, berandai saja, sandaikan itu benar dari Ibn Abbas, maka ya, itu bukan penakwilan dan memang harus dimaknai seperti itu. Bisa dipaham ya? Nah, tapi bantahan awal sebenarnya cukup dikatakan bahwa ini tidak benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak benar dari Ibn Abbas, selesai. Nah, jadi kalian tidak bisa mendapatkan syubhat dari arah ini. Karena ini bukan hadis akhir yang benar. Wadih? Aktafi bihadal qadar. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.